Ku tak pernah tahu kau kan jadi milikku. Wajah yang ku kagumi selama ini seperti mimpi. Ku tak pernah ragu jadi bunga hatimu. Rasanya berjuta